dishes when I work a lot. Like a princess, go get you back in the love of you, baby. Mopa, you and me for real. Yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, na, na, na, na. Oh, na, na, na. Penzi langu walihudi. Halihudi lanukia. Kumpenda sina budi. Nitangaze hadharani kibidi. Tufanye makusudi. Atuogopi tantarira zao. Maneno ncha jao. Wanafanya maneno. Baby, sinifanya maneno. Imani nilonayo ilitengenezwa na wewe. Uko nyuma nilianguka, ukaniokota, ukanipangusa. Upendo tulonao umetengenezwa na mimi na wewe. Hapo nyuma walituangusha, tukanyanyuka. Penzi tamu, nena penzi kwangu tamu. Nena penzi kwangu tamu. Jamwa mapenzi matamu. Penzi tamu, nena penzi kwangu tamu. Nena penzi kwangu tamu. Jamwa mapenzi matamu. Na shaka kwenye akili yangu ni wewe peke yako umenika. Kwingine roho inakata. Oh, moyo umekwamini. Maana nisha kilini. Sijui umenipa nini. Au umenitupia kajini. Ndo maana umeniwini. Maana nisha kilini. My love, imani nilonayo ilitengenezwa na wewe. Uko nyuma nilianguka, ukaniokota, ukanipangusa. Upendo tulonao umetengenezwa na mimi na wewe. Hapo nyuma lituangusha, tukanyanyuka. Penzi tamu, nena penzi kwangu tamu. Nena penzi kwangu tamu. Jamwa mapenzi matamu. Nena penzi kwangu tamu. Nena penzi kwangu tamu. Jamwa mapenzi matamu. Nena penzi kwangu tamu. Nena penzi kwangu tamu. Jamwa mapenzi matamu. Nena penzi kwangu tamu. Nena penzi kwangu tamu. Jamwa mapenzi matamu. This is what I'm working on. Get you back to the lovers.